Jadi semuanya kau tidak paham bilang, jangan malu-malu, dah? Iya, bukan aib, bukan aib. Aib itu kalau antum tidak paham, diam-diam saja, itu aib. Tapi kalau antum bilang saya belum paham, bukan aib. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Baik, bismillah. Qala al-haqqa rahimallahu ta'ala. Atau berkata Abu Anas dalam judul yang beliau bawakan, Al-Ismul Mausul. Sekarang kita membahas isim ma'rifah, selanjutnya adalah Ismul Mausul. Isim mausul, masya Allah, di dalam membahas isim mausul ini ada mutamimanya, ada tambahan dari Al-Hattab rahimallahu ta'ala dari buku yang kita pelajari sebelumnya, ada tambahannya. Karena di sini beliau akan kasih semua antum isim mausul, akan dikasih semua antum apa isim mausul, masya Allah, banyak tambahannya di sini. Kita lihat faslun, fasl. Al-ismul mausul, langsung isim mausul. Apa itu isim mausul? Maftaqara ila silatin awa'id. Masya Allah. Isim mausul adalah maftaqara, apa yang butuh. Iftaqara dari kata fakir. Apa yang butuh ila kepada silatin pengantar wa'id dan a'id. Ya, wa'id. Ya, antum harus jelas dulu ini sebelum masuk, karena ini pembahasan rinci dari penulis rahimahullah ta'ala. Jadi ini al-ismu al-mausul. Ya, al-ismu al-mausul. Belum bilang dia adalah apa yang butuh kepada si sila. Paham? Ini syarat pertama, ini isim mausul nanti. Butuh kepada sila. Yang kedua, dia butuh kepada a'id. A'idun silatun. Sila ini, dia adalah maksudnya adalah jumlah setelahnya. Sila ini maksudnya apa? Jumlah, ya? Atau sibhu al-jumlah, ya, alladhi waqa'a ba'da al-ismu al-ba'da al-ismi al-mausul al-mausul. Ya, sila artinya dia adalah jumlah atau yang menyerupai jumlah yang terletak setelah isim mausul. Dipahamin? Namanya si mausul harus ada sila, tidak boleh tidak, karena dia butuh kepada sila itu. Harus ada sila, itu pertama. Dipahami ini? Contohnya, misalnya kalau kita katakan ini, jaa alladhi, tidak boleh titik sampai sini. Harus ada sila setelahnya. Apakah jumlah? Tahu jumlah? Jumlah ada dua. Kalau jumlah ada berapa? Dua. Ada ismi. Ismi ada fi? Fi'liyah. Paham ini jumlah? Sibul jumlah ada berapa? Dua. Ada siapa? Dorof sama siapa? Jar wa majrur. Ini maksudnya. Setelah isim mausul pasti ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau sibul jumlah itu dorof atau jar majrur. Paham? Tidak boleh begini katanya. Ja'al ladzi, datang yang, tidak boleh. Wajib ada sila, karena dia butuh kepada siapa? Sila. Antum langsung kata, ja'al ladzi qoma. Kalau fi'liyah ini, abu. Ya, abu. Dipahami ini? Ja'al ladzi qoma abu. Kalau antum ditanya, mana sila? Mana sila? Ini. Jumlah. Dipahami ini? Paham gak ini? Sama dengan antum katakan, kalau misalnya ismiyah, ini fi'liyah. Contoh ismiyah, ja'alladhi, apa? Hah? Zaidun qa'imun. Ja'alladhi, gulamuhu qa'imun. Qa'imun. Ja'alladhi, gulamuhu qa'imun. Paham? Datang yang budaknya berdiri. dipahami ini. Kalau antum ditanya, mana sila? Mana sila? Gulamuhu qaimun. Jumlah, harus jumlah. Mubtada khobar. Kalau tadi fi'il, fa'il. Mubtada khobar. Bisa juga doro. Antum katakan, ja'alladhi amama al-ustadi. Ja'alladhi amama al-ustadi. Mana sila? Amama al-ustadi. Paham kan? Paham? Itu secara singkat. Yang pada hakikatnya dia sama dengan khobar. Kalau khobar berupa dorob, maka pasti ada khobar mahdub. Sama juga ini, pasti ada sila yang mahdub. Takdirnya istakorro. Ja'alladhi istakorro amamal ustadi. Kan begitu. Dipaham ini? Sama dengan kepada ja'alladhi fi ad-dari. Lihat. Ja'alladhi fi ad-dari. Mana sila? Mana sila? Fi ad-dari. Dohirnya. Tapi kan sebenarnya silanya adalah yang mahdub. Dipahami ini? Istaqarra fiddar. Dipahami? Harus, intinya harus punya apa? Harus punya apa? Sila. Sudah paham? Itu pertama. Yang kedua namanya isim mausul. Wajib ada a'id. Apa itu a'id? A'id maksudnya ad-domir. A'id maksudnya adalah ad-domir. Alladhi ya'udu ila al-mausul. A'id artinya domir yang kembali kepada isim mausul. Paham? A'id artinya siapa? Domir yang kembali kepada siapa? Isim mausul. Ja'alladhi qoma abuhu. Mana a'id? Mana a'id? Hu. Alladhi. Ya, domir harus sama dengan yang sebelumnya. Ja'alladhi gulamuhu qa'imun. Mana a'id? Mana a'id? Hu. Dipahami ini. Kalau ja'alladhi amamal ustadi, a'idnya ada pada istaqorro. Tersembunyi dominnya pada apa? Istaqorro. Dipahami ini? Kan tadi ja'alladhi istaqorro. Ya, ja'alladhi istaqorro. Artinya ini ada huwa kembali kepada siapa? Alladhi. Datang yang dia berada di depan ustaz. Dipaham? Sama juga dengan ini. Ja'alladhi fiddari. Ja'alladhi istaqarra fiddari. Datang yang dia berada di mana? Di rumah. Dipaham ini? Jadi harus ada apa tadi? Harus ada apa, Muna? Harus ada apa? A'id sama? Harus ada a'id sama? Ahmad. Harus ada a'id sama siapa? Antum bukunya apa itu? Terjemahan. Berarti antum belum saatnya naik ke sini? Maksudnya? Ikut dari awal? Ikut dulu Tufa? Miftah? Kenapa pakai terjemahan? Biar lebih mengerti. Itu tambah tidak mengerti. Pakai terjemahan tambah tidak mengerti. Karena orang akan sibuk ketika guru menjelaskan, tidak fokus pada penjelasan. Karena dia merasa apa? Sudah ada terjemahannya. Nah, padahal terjemahan itu hanya dia terjemahkan saja, tidak dia kasih paham. Paham ini? Jangan pakai itu. Nah, itu untuk di rumah saja. Kalau antum datang artinya nanti, lihat terjemahan. Kalau untuk mau dipahami, bawa Arabnya. Paham ini? Paham saudara? Itu kayaknya yang membuat antum tidak paham. Karena pakai apa? Terjemahan. Dipaham? Bukan dilarang, tapi itu untuk kamus saja. Terjemahan itu untuk apa saja? Kamus. Untuk belajar harus gundulnya, Arabnya. Arab saja, karena kita mau paham nanti dari guru. Bukan dari terjemahan. Dah? Paham tadi? Isim mausul harus ada apa? Sila dengan a'id. Apa itu sila? Jumlah atau sibul? Jumlah. Yang terlihat setelah isim mausul. Kalau a'id? Domir. Yang kembali kepada isim? Yang kembali kepada isim? Mausul. Lumayan. Lumayan sedikit. Nah, paham berarti? Belum. Paham berarti? Belum. Paham? Yakin ini. Yakin. Baik. Ini secara singkat, masya Allah. Harus antum paham ini. Kalau tidak, tidak bisa lanjut nanti. Tidak akan bisa paham setelahnya nanti. Kalau antum tidak paham apa itu isim? Mausul. Wahwa dorban. Ini mutamimanya. Dia ada dua jenisnya. Isim mausul itu ada dua jenisnya, masya Allah. Nasun. Ada isim mausul yang nas khusus. Nas itu artinya ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Nas itu artinya apa yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Maksudnya penggunaannya cuma satu saja. Tidak bisa dipakai untuk yang lain. Paham nasun? Nasun kata lainnya apa? Khusus. Kalau diusul dikasih ta'arif. Nasun artinya ma laisa lahu illa ma'nan wahidan. Apa yang tidak punya kecuali satu makna saja. Kalau isim mausul maksudnya apa yang tidak punya penggunaan kecuali apa? Satu saja. Artinya bisa kita katakan bahwa ini nas maksudnya isim mausul yang khusus. Ini yang kita sudah pelajari sebelumnya. Penggunaannya. Penggunaannya apa? Penggunaannya apa? Khusus. Ini nasun. Yang kedua, ini yang belum kita pelajari. Mushtarokun. Ada isim mausul mushtarok. Dipahami? Untuk sekedar memahami dulu, akan datang sebentar lafadznya. Contoh yang nasun ya, nasun. Apa dia nasun tadi? Khusus penggunaannya. Tidak bisa yang lain. Contoh yang misalnya al-ladhi. Ini al-ladhi digunakan untuk satu laki-laki saja. Tidak bisa untuk dua, tiga, empat. Dipahami? Kalau dua yang lain lagi, tiga lain lagi. Dipahami nih? Contoh itu. Satu laki-laki. Kalau al-lati, untuk siapa al-lati? Satu mu'annas. Satu mu'annas, tidak bisa untuk lain. Dipaham? Ini namanya apa ini? Nas. Tah? Yang kedua mereka bilang, jenis kedua apa? Adalah apa? Mushtarok. Apa dia mushtarok? Mereka bilang mushtarok, dia adalah isim mausul, tapi penggunaannya berserikat. Dipaham ini? Nanti contohnya begini. Man. Satu orang antum bilang apa? Man. Kan siapa yang? Isim mausul dia. Man. Siapa yang? Kan begitu. Satu orang. Dua orang. Man. Tiga orang. Man. Dipahami. Contoh lain lagi nanti. Kalau ini untuk berakal. Ini lil akil. Dipahami. Untuk tidak berakal misalnya ma. Iya, apa yang ma? Ini li ghairi. Sebentar akan dirinci li ghairi akil. Cuma untuk dipahami dulu nih, li ghairi akil. Ma, satu yang tidak berakal, satu kuda, satu sapi apa bilang? Ma. Dua? Ma. Tiga? Ma. Paham mustarok. Beda kalau alladhi, penggunaannya kalau alladhi satu laki-laki, dua laki-laki lain lagi. Dipaham? Allati satu wanita, dua wanita lain lagi yang dipakai. Dipahami ini nas sama mustarok? Sudah bisa dipahami? Ya? Paham? Apa itu nas? Di situ terjemahkan apa? Hah? Nggak tahu? Nah, nanti. Ya. Apa itu nas yang antum pahami tadi? Isim mausul cocok nih. Isim mausul ada yang nas, ada yang mustarok. No? Apa itu nas? Nas. Nasun. Di doma, bukan nasi, di kasro. Nasun. Yang penggunaannya khusus. Kalau mustarok? Antum lihat di saya tulis di papan. Antum lihat? Atau antum tunduk jadi bukunya? Hah? Apa? Hah? Oh, dihalangi. Oh. Gimana? Ini tadi. Nas. Kita enggak dengar di suaraku, dengar. Dengar nih. tapi dihalangi akhirnya tidak paham. Paham jini tadi? Tidak paham. Tahu nasun? Nasun penggunaannya khusus. Kalau mustarok penggunaannya bersyirikat antara 1, 2, dan 3. Paham? Gampang sekali ini. Dah? Antum pikir sedikit dah? Nah, coba kita lanjut lagi. Fannasu samaniyatu alfadin. Maka isim mausul yang nas itu ada 8 lafaz. Ini sebenarnya yang kita ambil sebelumnya. Contoh alladhi. Alladhi lil mufradil mudzakkar. Penggunaan khusus, Ini untuk mufrad satu mudzakkar laki-laki. Ya. Walati lil mufradatil muannatsati. Ini penggunaannya untuk satu muannas. Satu apa? Muannas. Ya. Apa artinya muannas, saudara? Laki-laki. Tahu? Kan dia ada terjemahannya, enggak tulis yang saya artikan. Paham? Akhirnya apa? Kosa katanya enggak bertambah karena ada di terjemahannya di bawah. Tahu? Muannas dia bilang apa? Laki-laki. Masya Allah. Ini gara-gara tertipu dengan terjemahan. Paham ya? Tamu anas wanita. Iya. Yeah. Allahu Akbar. Iya. Yeah. Jadi wallati dan allati. Ini lil mufradatil muannatati. Ini untuk mufrad satu muannas. Satu wanita, satu perempuan. Ya. Yeah. Dipahami ini? Paham orang muna? Artinya kalau dia dipanggil pakai wa. Kalau laki-laki tadi yang la. Tuh, paham, paham, paham ini? Alhamdulillah. Walladani. Alladani, alladani. Ini lil musanna al-mudakkar. Musanna, musanna. Untuk dua laki-laki. Antum bilang alladani. Wallatani. Allatani. Lil musanna al-mu'annasati. Al-mu'annati. Ini untuk dua wanita. Tapi fi halati rafi. Dua-duanya tadi itu. Alladhani, allatani. Ini dalam keadaan apa? Rafa. Alladhani, allatani. Maksudnya kembali ke dua-duanya itu ya. Bukan hanya allatani saja. Alladhani, allatani. Ini ketika dalam keadaan apa? Rafa. Walladaini, wallataini. Dan alladaini, allataini. Fi halatai an-nasbi wal jari. Ini dalam dua keadaan, yaitu nasab dan jar. Paham penggunaan khusus ini? Ini namanya nasun. Penggunaannya apa? Khusus. Dipaham ya? Penggunaannya khusus. Nas semua ini. Wal ula. Ini kadang datang, tapi yang sering yang kedua. Walladina bilya'i mutlaqo. Dengan ya mutlak, maksudnya mutlak di sini fi halati rafi wan nasbi wal jarri, itu arti mutlak. Dengan ya mutlak maksudnya alladina. Dengan ya mutlak arti mutlak yaitu fi halati rafi wan nasbi wal jarri, ketika dia di rafa, ketika dia di nasab, ketika dia di jar, semuanya dibilang apa? Alladina. Jangan sampai ada yang bilang alladuna. Itu di sebagian saja. Di sebagian kabilah Arab. Akan beliau katakan sebentar. Ya. Jadi ini mutlak. Ini penggunaannya siapa? Untuk siapa? Ini lijam ilmu dakari. Untuk banyak laki-laki. Ini namanya penggunaan khusus. Ini namanya penggunaan apa? Khusus. Wa qada yuqal. Dan kadang dikatakan. Ingat qada. Masuk pada fi'il madhi. Mudhari. Maknanya apa? Kadang. Dan kadang dikatakan alladuna bil wawi fi halati rafa. Alladuna dengan waw pada keadaan rafa. Iya, dan ini hanyalah bahasa satu kabilah dari Arab, yaitu mereka menukilkan ini hanyalah bahasanya kabilah Hudail. Bahasanya kabilah apa? Hudail, maksudnya bukan bahasa orang-orang. Bukan bahasa yang ma'ruf, terkenal. Ini bahasa salah satu dari kabilah Arab. Dipahami ini? Dipahami ini, saudara? InsyaAllah ya. Jadi alladina yang umum. Wallai, wallati, wa yuqalu allawati. Dikatakan juga allawati. Dia datang allai, allati ada dalam Al-Quran. Dikatakan juga allawati. Ini untuk siapa? Lijam ilmu annat, penggunaan khusus. Ini untuk banyak wanita. Ini untuk banyak apa? Wanita. Kemudian kata beliau faedahnya, waqadatuhu dafu ya'uha. Dan kadang dihilangkan ya-nya. Maksudnya dibaca apa? Allai. Hilangkan ya-nya. Allai. Hilangkan ya-nya. Allai. Allati. Hilangkan ya-nya. Allati. Allawati. Hilangkan ya-nya. Allawati. Kadang dihilangkan apanya? Ya-nya. Perhatikan baik-baik. Dipahami ini? Paham Abdullah? InsyaAllah. Kapan baru paham? Kapan baru paham? Kenapa insyaAllah? Kalau sekarang tidak ada insyaAllah. InsyaAllah itu besok, tahun depan, pekan depan. Ya. Paham kan? Paham Abdullah? Iya. Munah. Paham? Dah? Alhamdulillah. Betul ini. Jangan pura-pura. Bukan aib. Paham? Alhamdulillah. Ya. Nah, contoh. Tinggal contoh untuk semuanya. Kan gampang ini. Semuanya ini nasun penggunaan khusus. Alladhi untuk satu laki-laki. Alladhi satu wanita. Khusus. Ya. Contoh, tinggal contoh. Alhamdulillahilladhi sadaqona wa'adahu. Mana dia? Alladhi. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Mana? Alladhi. Walladhani ya'tiyaniha minkum. Mana dia? Rabbana arina alladhaini adullana. Alladhaini. Paham gak ini contohnya? Mudah sekali, masya Allah. Walladhina ja'u min ba'dihim. Mana? Wallai ya'isna minal mahidi. Mana dia? Wallati ya'tinal fahishata. Mana dia? Gampang kan? Gampang ini? Gampang atau tidak? Mubar. Mubar. Muna. Paham jantung? Betul. Hah? Alhamdulillah. Jujur ya? Saya terus ini? Saya terus. Al-Mausul al-Mustarok. Sekarang Mausul yang Mustarok. Penggunaannya itu berserikat. Antara satu, dua, tiga. Tidak khusus. Tidak khusus. Wal-Mustarok sittatu alfad. Ini mutamimannya, saudara. Tidak ada di buku sebelumnya. Ya? Ternyata ini bisa isi Mausul. Nanti insya Allah setelah kita tahu, kita akan simpulkan ternyata. Mustarok ada 6 lafad. Ada 6 lafad. Apa itu? Man wa ma wa ayyun wa al. Hati-hati wa al. Tapi ingat nanti akan dirinci di mana letaknya. Di mana al baru dikatakan isi mausul. Ya? Man wa ma wa ayyun wa al wa du wa da. Lihat ini masya Allah. Ada 3 di sini yang selalu digunakan. Ya? Ada 3 kata yang bercampur. Ya? Man, ma, ayun. Hati-hati 3 ini. Ayun. Hati-hati ini 3. Karena dia penggunaannya ada 3. Tiga ini penggunaannya dalam kalimat Arab 3. Dia bisa isim istifham. Man, siapa? Dipahami. Ma, apa? Ayun, yang mana? Dipahami ini. Isim istifham. Bisa isim syart. Man, siapa saja, ma, apa saja, ayu, yang mana saja. Dipahami? Sekarang dia ternyata bisa juga apa? Isim mausul. 3 penggunaan. Dipaham? Bagaimana cara kita tahu nanti dia adalah isim istifham? Ya, maka kita lihat saja yang syarti sama mausul. Kalau dia syarti, pasti ada fiil syarat dan jawaban syarat. Kan gampang. Kalau dia isim mausul, pasti ada sila dan a'id. Pasti ada sila dan a'id. Kalau isim istifham, selain itu, kan 3 penggunaannya dalam bahasa Arab. Paham? Dipahami ini? Paham atau belum? Dipahami? Misalnya antum dari kata-kata. Man Zaidun. Siapa ini? Apa ini? Apa ini? Isim isi paham tentunya. Karena tidak ada fiil syarat. Jawaban syarat tidak ada. Dipahami. Dipahami. Paham kan? Tapi kalau dibilang man, ya, man, apa misalnya? Man koma abu, siapa ini? Mausul. Siapa ini? Mausul. Hah? Mausul. Isim? Mausul. Tak? Siapa yang ada yangnya? Siapa yang berdiri bapaknya? Ada isim mausul, ada sila dan a? A'i. Penggunaan dalam kalam. Paham? Kalau syarti gampang. Man ya'mal su'an yujuzabih. Man ya'mal ada fi'il syarat dan ada jawaban syarat. Gampang. Dipahami. Sudah paham? Ajari tiga penggunaannya. Tiga penggunaannya. Kita lanjut. Ini enam. Man wa ma wa ayun wa al wa du wa da. Kita akan rinci. Beliau akan rinci. Fahadi sittah. Ini bentuk mustaroknya ini. Bentuk umumnya. Fahadi sittah. Maka enam ini. Tutlaku alal mufradi digunakan untuk mufrad. Paham? Bisa untuk satu orang antum bilang man wal musanna untuk dua. Bilang juga apa? Man wal majmu juga yang dijama al mudzakkar min dzalika kullihi wal muannats. Untuk laki-laki dari itu semuanya atau untuk siapa? Muannats. Dipahamin? Paham ini dinamakan apa ini? Mustarok. Penggunaannya berserikat. Jelas ini, laki-laki perempuan antum tanya laki-laki man, wanita juga apa man, dipahami. Sekarang lihat rincian lebih jauh lagi, man wa ma al mausulatan, man dan ma yang keduanya kalau menjadi isim mausul, kata beliau wa tusta'malu man lil akil. Man digunakan untuk yang berakal. Kalau antum tanya yang berakal pakai apa? Pakai apa? Man. Wama sementara ma li goiril akil. Dia digunakan untuk yang tidak berakal. Paham? Takulu fi man. Penggunaannya ini contoh. Antum katakan pada man. Yujibuni man ja'aka. Satu orang. Man ja'aka. Satu orang. Iya. Waman ja'atka. Tadi satu orang laki-laki. Kalau ini man ja'atka. Satu orang. Wanita. Waman ja'aka. Dua orang. Laki-laki. Waman ja'ataka. Dua orang. Perempuan. Ada tanya. Waman ja'uka. Hah? Banyak laki-laki. Waman ji'inaka. Banyak perempuan. Dipahami penggunaannya. Lihat. Semuanya antum bilang man. Semuanya dibilang apa? Man. Tidak dibedakan. Beda kalau yang tadi itu. Alladhi. Alladhani. Alladzina. Paham penggunaannya? Wa taqulu fi ma. Antum katakan contoh pada ma. Jawaban liman qala laka. Sebagai jawaban atas orang yang berkata kepada antum. Ishtaraitu himaron. Satu himar. Jantan. Au atanan. Satu himar. Betina. Atanan bahasa Arabnya. Ya. Au himaroin. Dua. Himar jantan. Au atanain dua himar betina, au humuron jamaknya dari himar jantan, au utunan jama dari atanan himar betina tapi banyak. Antum bilang apa? Semuanya. Lihat, yujibuni mastaroitahu. Pakai ma? Yang satu jantan. Kalau satu betina, wa mastaroitaha. Apa yang membedakannya? Kalau jantan dan betina, laki dan mudakar, apa bedanya? Lihat dari ayat yang membuktikan siapa dia. Ini yang penting. Pembahasannya apa? Ayat. Apa itu ayat? Domir kembali kepada isim mausul. Maksudnya kalau antum gunakan ke muannas, dominnya muannas. Kalau antum gunakan ke mudakar, dominnya apa? Mudakar. Dua. Tiga. Dipahami. Jadi lihat pada apanya? Kalau kita mau tentukan ini kan mustarok. Kalau yang nas itu jelas. Ini yang mustarok. Dari mana nanti kita bisa bedakan? Lihat dari apanya? Kan wajib ada sila dan a. Jelas berarti. Lihat. Kalau mudakar satu. Yujibuni mastaroitah. Yuwa mastaroitaha. Satu mu'anas berarti. wa mastaraitahuma, berarti apa ini? Dua muannas dan mudzakkar sama, kan huma sama-sama muannas dan mudzakkar. Wa mastaraitahum, siapa ini? Banyak mudzakkar. Wa mastaraitahunna, banyak muannas. Maksudnya kalau wa mastaraitahum itu kalau wa mastaraitahu itu himar. Kalau wa mastaraitaha atanan. Itu maksudnya kalau antum pasangkan wa mastaraitahuma himaroin atau apa? Atanain. Paham? Wa mastaraitahum humuron. Paham? Wa mastaraitahunna utunan. Paham penggunaannya? Antum bisa catat di situ. Dan ingat, faedah kembali lagi, wa qad yukasu dalika, kadang dibalik. Maksudnya ini kembali ke man dan ma. Tadi, man untuk siapa? Man untuk siapa? Yang berakal. Kalau ma? Ghair akil. Tapi kadang dibalik. Apa maksudnya? Kadang dibalik antara man dan ma ini. Penggunaannya. Maksudnya? Man li ghair akil, ma li akil. Kadang. Tadi kan asalnya. Tapi kadang dibalik. Dibahas penggunaannya. Tadinya untuk berakal jadi untuk tidak berakal. Tadinya yang tidak berakal jadi untuk yang berakal. Lihat contohnya. Fatusta amaluman ligoiril akil. Maka digunakan man untuk yang tidak berakal. Contoh. Faminhum man yamsi ala batni. Di antara mereka man yamsi, ada yang berjalan dengan perutnya. Ini yang berjalan dengan perut berakal atau tidak? Hah? Karena seluruh yang berakal pasti berjalan dengan dua kakinya. Iya kan? Sekarang ada yang berjalan dengan perutnya. Berakal enggak? Kalau antum melihat ini, sesuatu berjalan dengan perutnya, berakal enggak? Pasti tidak. Berjalan dengan perutnya itu ular, kaki seribu. Antum paham kan? Tapi Allah pakai apa? Allah pakaikan apa? Man. Padahal untuk siapa? Yang tidak berakal. Dipaham enggak dari mana kita paham yang tidak berakal? Karena Allah bilang ada yang berjalan dengan perutnya. Dipaham? Semua yang berakal di dunia ini, kalau berjalan pakai apa? Hah? Pakai kaki, bukan dengan perut. Paham, Muna? Hah? Paham? Alhamdulillah. Betul ini ya? Jangan pura-pura? Jangan pura-pura? Saya jalan terus masalahnya. Nah, watusta'amalu malil akil, dan dipakai ma untuk yang berakal. Contoh, ma mana aka antas juda lima kholakotu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang saya cipta dengan tanganku? Kata Allah, ma kholakotu biyadai. Yang Allah cipta dengan tangannya siapa? Siapa yang Allah cipta dengan tangannya? Adam. Berakal atau tidak? Tapi Allah pakai apa? Ma. Dipahami? Ini penggunaannya. Asalnya man lil akil, ma li goiril akil, tapi kode yuka sudalika, kadang dibalik hal itu penggunaannya. Kadang-kadang, lihat bahasanya tadi, wa kode yuka sudalika, kadang dibalik hal tersebut. Sudah tahu dibalik? Arti antara man dan ma dibalik penggunaannya. Paham? Paham? Paham belum? Paham atau belum? Paham? Lanjut. Sudah, cepat sekali. Satu lagi mau? Liburan untuk 3 hari bayangkan. Tuh. Sabtu, Ahad, Senin. Ay, banyak. Oh, Senin. Jumat, Sabtu, Ahad. 3 hari libur tak? Lanjut. Sekarang ayun al-mausula. Ayun yang menjadi isim mausul. Ingat. Kenapa beliau bilang ayun al-mausula, ayun yang menjadi isim mausul? Karena dia bisa 3 tadi penggunaannya. Wal arbat. Langsung beliau bilang. Wal arbatul baqiyatu tustamalu lil akil wa ghairi. 4 sisanya itu dipakai untuk berakal dan selain berakal. Artinya umum dulu semuanya. Paham? Jadi man dan ma khusus dilihat dari akal atau tidak. Tapi kan penggunaan tetap umum tadi. 1, 2, dan 3. Ini wal arba'atul baqiyah, 4 sisanya digunakan untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Takulu fi ayyun, gampang langsung antum katakan pada ayyun yujibuni ayyun koma, dan keunggulannya ayyun dibandingkan dengan isim mausul yang lain, semua isim mausul mabni kecuali ayyun mu'rab. Perhatikan baik-baik, semua isim mausul apakah nas atau mustarokun mabni kecuali siapa? Ayyun dia mu'rab. Perhatikan baik-baik. Bang, apa yang dia ditanwin? Lihat, yujibuni ayyun koma, dia di sini sebagai fa'il. Maka dibaca ayyun. Kalau antum bilang sini ru'aitu ayyin, ayyan koma. Kalau marartu bi ayyin koma. Aduh, pahamin. Mu'rob dia, saudara. Mu'rob. Ya. Wa ayyun komat, wa ayyun koma. Lihat dua orang. Wa ayyun komata, wanita. Wa ayyun komu, mudakar. Banyak. Wa ayyun kumna, banyak wanita. Sawa'un kanal qa'im akilan au hayawanan. Sama saja sawa'un, sama saja. Kanal qa'im, apakah yang berdiri itu akilan, berakal? Au hayawanan, atau dia yang berdiri itu siapa? Hewan. Hewan berakal atau tidak? Tidak. Dipaham ini? Paham ini? Alhamdulillah. Tambah lagi satu. Nah? Saya kira satu lagi. Saya bisa selesai ini. Sedikit lagi, masya Allah. Sorob tadi lupa kasih tahu meroja atau? Masa lupa. Sorob tadi merojanya apa? Masdar saja ya. Sorob merojanya masdar saja. Kalau ini merojanya apa? Hah? Syusaro. Nakiro dan marifah toh? Sampai yang tadi. Iya. Bab nakiro marifah. Sampai yang tadi itu. Sedikit ji. Berapa halaman? Iya toh? Iya. Paham ini ya? Merojanya? Ingat itu. Meroja jangan pura-pura lupa.